warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Farhan Syapur serta rekan-rekan yang bergabung dalam rutinan kajian kita pada kesempatan kali ini, yakni belajar bahasa Arab bagi pemula ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang malam mulia ini kita bisa tetap hadir di kajian rutin Dunia Santri Community yang malam ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan seri kajian belajar bahasa Arab bagi pemula yang diasuh atau disampaikan oleh Ustaz Farhan Syakur. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hingga umatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan dan masuk dalam barisan beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung dan tetap istiqomah ya. Kita belajar bersama guru-guru kita di Dunia Santri Community. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian belajar bahasa Arab bagi pemula yang malam ini, yang kemarin malam, minggu kemarin ya sempat libur sebentar, tetapi malam ini alhamdulillah bisa kita lanjutkan. Dan untuk materi yang malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Farhan itu teman-teman bisa lihat dan cek di link di bio Dunia Santri Community ya. Oh ya, juga kami harapkan juga rekan-rekan dan sahabat-sahabat untuk juga bisa saling ping ya, untuk mengajak sahabat-sahabatnya yang lain untuk juga bersama-sama kita belajar ya bersama Ustadz Farhan tentang dasar-dasar pengenalan bahasa Arab bagi para pemula. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Farhan Syakur untuk menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Monggo Ustaz Farhan. Terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Nah, ini tadi sebenarnya pas sebelum mulai Mas Fauzi sudah menyetel audio ya. Bagus juga itu pas yang kita pelajari, pas di setel, pas yang akan kita pelajari ya tentang isim. Nah, isim kalau yang kemarin itu kan baru bagian-bagian dari sebuah kata, diantaranya adalah isim. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus belajar tentang apa itu isim, terus kemudian perubahan-perubahan yang pada isim itu bagaimana. Nah, itu saya sudah menyiapkan di profil picture itu juga ada, karena ini harus ada visualisasi ya, coret-coret biar mudah. Jadi lewat browser kita bisa klik bit.ly garis miring BSA strip DSC biar nanti itu akan mengarah ke Google Jamboard ya, papan tulis Google. Jadi nanti yang apa saya coret-coret di sana biar mudah untuk mengawasi. Baik, kita pada ya semoga 1 jam ini cukup ini ya. Ada 8 slide. Nanti saya sedikit membahas konsepnya, terus kemudian nanti kita praktik. Di praktik itu kita akan membaca kitab yang dibaca oleh Yai Samton dari Taqriratus Hadidah. Soalnya ini sudah pernah dibahas beliau ya, jadi nanti ini cuma baca saja gitu. Yang kita baca bukan isi isi kitabnya maksudnya, tapi apa pendekatannya itu dari oh ini posisinya apa, apa maf'ul, apa apa fi'il dan sebagainya. Baik, kita dari halaman kedua, itu halaman pertama slide covernya ya di kedua. Kita tahu kalau isim, isim ini tidak bisa, paling mudah saya biasanya kalau memperkenalkan isim itu kata benda, tapi ini salah konsep. Saya bilang kata benda itu salah ya, maksudnya isim itu ya isim, orang nama istilah dalam bahasa Arab ya. Isim di sana, isim itu ada yang disebut dengan isim mufrad, ada yang disebut dengan musanna dan jamak. Nah, kalau mufrad dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada padanannya ya. Itu adalah singular atau apa ya, tunggal. Mufrad itu adalah tunggal. Artinya kalau saya mengucapkan muslimun berarti satu orang muslim, atau mukminun satu orang mukmin, baitun satu rumah, masjidun satu masjid, tolibun satu masjid. Jadi secara konsep kita langsung paham, oh berarti hanya satu jumlahnya, bukan dua atau lebih dari dua. Makanya saya tanya, saya mengucapkan begini, li waladun, saya punya anak. Itu sebenarnya tidak perlu kita tanya tanya lagi berapa anaknya gitu kan, karena menggunakan kata walad. Walad itu ya satu orang anak. Kalau saya punya dua, karena punya dua anak, maka mengucapkan li waladani. Nah gitu, kalau sudah mengucapkan waladani seharusnya tidak perlu lagi ditanya berapa anaknya begitu kan, karena dari kata waladani sudah memunculkan makna ada dua anak gitu, dan begitu seterusnya. Jadi yang pertama adalah mufrad. Di sini ada kata contoh ya, ada muslimun, mukminun, mukminatun, tadi baitun, mudarrisun, kalau bapak abun, anak ibnun, anak perempuan bintun gitu, pintu babun, jendela nafidhatun. Nah itu contoh-contoh. Biasanya kalau kita membuka di kamus ya, kalau kita buka kamus secara otomatis maksudnya di sana yang dihadirkan itu isim mufrad. Kalau kita atau pakai Google Translate begitulah. Kita Google Translate, tidak tahu bahasa Arabnya sepeda. Nanti kita ketik sepeda, yang muncul biasanya, saya kurang tahu kalau di Google Translate ya apa apa bisa langsung, tapi harusnya mufrad gitu, harusnya mufrad. Kalau kita buka di kamus-kamus klasik yang masih manual gitu, yang muncul juga dalam bentuk mufrad gitu. Nah, biasanya nanti ada bentukannya ke jamaknya. Nanti pas jamak saya sedikit singgung lagi. Jadi itu ya, ada isim itu, ada yang disebut dengan isim mufrad, padanan dalam bahasa Indonesia ya tunggal gitu. Tunggal. Yang kedua, ada yang disebut dengan musanna. Nah, musanna ini artinya double. Dua ya, dari kata tasniyah atau isnan. Berakar asal katanya sama ya. Musanna artinya double. Artinya kalau ada membentuk kata ini, seharusnya kita menarik, kita paham bahwa jumlahnya ada dua, gitu. Kalau muslimun, seorang muslim, atau satu orang muslim, maaf, satu orang muslim, muslimani, dua orang muslim. Mukminun seorang muslim, seorang mukmin, mukminatun, mukminani, mukminani, dua orang mukmin. Talibun seorang siswa, dua orang siswa, talibani. Jadi ingat Taliban jadi ya. Tilmidun, ada talib, ada tilmid. Tilmid itu ya siswa tapi masih kanak-kanak ya, nyebutnya itu tilmid. Tilmid, kalau dua orang siswa, siswa tilmidani. Baitun, rumah, dua rumah, baitani. Nah, mukminatun, perempuan mukmin, perempuan mukmin itu jadi dua orang, kalau ada dua orang, mukminatani. Terus talibatun, seorang perempuan pelajar, pelajar perempuan, terus ada dua, talibatani. Nah, di sini ada konsep yang bisa kita ambil pakemnya untuk membuat kata mufrad yang tadinya tunggal menjadi tasniyah, menjadi musanna. Kita menambahkan alif dan nun di belakangnya. Gitu. Jadi mufrad plus alif nun. Nah, nanti nunnya harokatnya pasti kasroh. Jangan difathahkan atau dumahkan ya, kasroh, dan tidak boleh tanwin. Nah, bukan muslimanin tapi muslimani. Nah, kalau kemarin pas awal-awal pernah saya sampaikan, kalau isim tidak ada, tidak ada alif lamnya, kita harokati tanwin di bagian belakang seperti kata muslimun gitu ya, muslimun, karena tidak ada alif lamnya. Tapi kalau tasnya tidak bisa ya, kalau meskipun di sini tidak ada alif lamnya, muslimani tetap tidak boleh di muslimanin. Cara buatnya bagaimana ya, tinggal belakangnya saja ditambah alif dan nun dari kata mufrad. Nah, kalau kita sudah tahu mufradnya atau bentuk kata tunggalnya, maka kita tinggal menambahkan alif dan nun. Kalau yang perempuan bagaimana? Atau biasanya belakangnya ada ta marbutohnya ya, seperti mukminatun atau talibatun. Nah, saya tulis di sini talibatun. Nah, seorang siswi. Nah, cara mengubahnya dari seorang menjadi dua orang, maka belakangnya kita tambah alif nun. Nah, yang tadinya ta marbutoh kita ubah menjadi huruf tak biasa. Jadi taknya jangan dibuang. Nah, supaya tetap identitasnya sebagai mu'annas atau perempuan itu tetap utuh, tetap ada. Nah, selain mufrad dan musanna, ada juga isim yang disebut dengan isim jamak. Jamak ini plural. Nah, plural. Ya, kalau di bahasa Inggris kan kita tambahi huruf S gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab itu ada polanya yang bisa kita pelajari gitu. Polanya begini. Nah, yang contoh di sini nyebutnya jamak mu'annas salim, jamak mu'annas salim dan jamak muzakkar salim. Oke. Kalau tadi musanna kita tambahkan alif dan nun. Nah, untuk jamak kita tambahkan waw dan nun. Waw dan nun, nunnya itu harokatnya fathah. Tidak boleh tanwin ya, tidak boleh fathah tanwin, fathatain. Nah, bukan muslimunan, bukan, tapi muslimuna. Ini kan sering kita dapati di dalam Al-Quran ya, jamak qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu dari kata kafir, seorang kafir. Nah, banyak orang kafirnya, beberapa orang kafir, kafiruna. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu qad aflahal mu'minun. Itu juz ke-18 ya, surat Al-Mu'minun. mukminun itu beberapa orang mukmin. Mufradnya mukminun. Nah, ini di bahasa Arab ada beberapa kata itu yang sensitif. Kalau dia dibaca panjang pendeknya akan mempengaruhi makna. Ini seperti kata mukminun dan mukminun. Nah, kalau kalau pas kita berdialog sebenarnya belakangnya itu lebih aman disukun ya. Contoh apa muhandis ya, muhandis itu arsitek. Arsitek. Daripada kita mengucapkan muhandisun itu ya kita bilang aja ana muhandis. Ana muhandis. Terus muhandis dua orang arsitek muhandisani. Terus muhandisun. Nah, jadi itu ya cara mengubahnya dari mufrad menjadi musanna. Musanna ini artinya double dan terus yang kedua ada jamak ditambahi wawu dan nun. Artinya tiga atau lebih. Nah, tiga atau lebih. Nah, kalau di sini mungkin kalau saya bilang ja'al muslimun, beberapa orang muslim datang, baru kita tanya jumlahnya berapa itu lumrah ya. Tapi kalau kalimatnya sudah ja'a muslimani, itu sudah pasti yang datang itu hanya dua orang. Ini kaitannya dengan bentuk isim ya. Ada yang disebut dengan isim mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Baik, kita ke lembar yang ketiga. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah membahas ada yang disebut dengan kedudukan sebuah kata ya, ada yang disebut dengan rofa, nasab, dan khafad. Rofa, nasab, dan khafad. Nah, sekarang bagaimana penerapannya yang tadi disebut dengan isim itu, bagaimana yang rofa, bagaimana yang nasab, dan bagaimana yang khafad, kita bisa melihat contoh yang ada di slide ketiga itu. Nah, ada yang disebut dengan rofa. Nah, rofa itu, ini kalau kalau di kitabnya itu pembagiannya begini dulu, di kita bahas rofa gitu, rofa ala tanda-tandanya apa gitu, itu agak banyak, malah nanti bingung, mendingan saya pilih udahlah pokoknya kita bahas isim mufrad dulu tapi dari langsung aspeknya dari kedudukannya. Kalau berdasarkan di kitab itu bahasnya rofa dulu. Rofa itu ada di apa-apa-apa nanti dijelaskan. Nasob nanti ngulang lagi gitu. Sepertinya agak lama gitu. Ini mendingan langsung begini saja. Oke. Saya lanjut. Kalau isim mufrad itu bisa dalam karena isim ya, karena isim dia bisa jadi rofa, bisa jadi nasab, bisa jadi khafad. Nah, rofa pada umumnya tandanya adalah dhummah. Rofa pada umumnya tandanya adalah dhummah. Kenapa dhummah? Karena isimnya isim mufrad. Nanti kalau dia bukan isim mufrad, bentuknya sudah berbeda lain, bukan dhummah. Gitu. Baik itu dhummah atau dhummatain ya, itu sama saja. Dhummah atau dhummatain. Di sini contohnya kata ja'a muslimun minal madinati. Nah, ini muslimun. Muslimun muslimun dia posisinya kedudukannya adalah fa'il. Fa'il ini subjek. Ini menjadi subjek dari kata ja'a. Nah, karena kata muslimun adalah subjek, maka harus rofa. Gitu. Karena muslimun adalah subjek, maka rofanya harus dhumma. Kenapa dhumma? Karena isim mufrad. Gitu. Nanti kalau di biasanya di pondok itu begini, muslimun ismun marfuun. alamatu rofihi dhummatun dhahiratun gitu ya. Kata Muslim adalah rofa, tanda rofanya adalah dhummah, ada tanda dhummahnya situ. Kenapa begitu? Karena li'annahu ism mufrad fi mahalir ism mufrad fa'il, karena dia sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Ya enggak gitu lah, pokoknya kalau kalau dia menjadi fa'il, kalau dia menjadi fa'il atau subjek, maka tetap tanwin, dhummah tanwin, atau dhummah atau dhummah tanwin. Seperti kalau pas kita buka kamus. Yang minal madinati nanti bahasnya. Ini contoh yang kedua ada, ja'at muslimatun. Muslimatun, seorang muslim, perempuan. Nah ini sama ya, itu ada ja'at. Kita akan bahas mungkin mungkin pertemuan depan ya, kenapa itu ja'at dan ja'at. Kapan isim mufrad itu berharokat dhummah sebagai rofa, atau kapan isim mufrad itu posisinya sebagai rofa? Pertama, apabila isim tersebut isim mufrad tersebut berada sebagai sebagai mubtada. Pertama, dia sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal sebuah kalimat. Nah, saya kasih contoh, Muhammadun Rasulullah. Lafaz Muhammadun Rasulullah. Saya tulis dulu ya, Muhammadun Rasulullah. Nah, kata Muhammadun harokatnya dhummah, dhummatain. Itu ya dhummah. Kenapa dhummah? Karena kata Muhammadun adalah mubtada. Nah, mubtada itu, definisi mubtada itu karena kata isim yang ada di awal kalimat. Gitu ya. Isim yang ada di awal kalimat disebut dengan mubtada. Tidak ada padanannya ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ya tidak bisa beralih ya. Mungkin kalau contoh dalam bahasa Indonesia begini. Muhammad adalah seorang Rasul Allah. Apa ya itu? Kok saya nggak tahu ya dalam bahasa Indonesia-nya posisinya apa ya. Ya dalam bahasa Arab itu disebut dengan mubtada karena berada di awal sebuah kalimat. Nah, kapan lagi sebuah isim mufrad, kapan isim mufrad itu menjadi mubtada menjadi rofa? Apabila isim tersebut sebagai khobar. Sebagai khobar. Saya kasih contoh, tetap menggunakan kata Muhammad, dia posisinya berbeda-beda, tapi tetap berada dalam rofa ya. Kita buat menjadi huwa Muhammadun. Nah, ya. Dia adalah Muhammad. Gitu. Dia adalah Muhammad. Biasanya kalau kita berdialog begitu ya, yang belakangnya nggak dibaca Muhammadun sih, kita bisa mengucapkannya huwa Muhammad, huwa Muhammad. Tapi kalau diminta untuk memberikan harokat, harokatnya adalah dhummah, Muhammadun. Nah, kenapa Muhammadun pakai dhummah? Karena kata Muhammad adalah isim mufrad. Sedangkan isim mufrad kalau menjadi khobar, harokatnya adalah dhummah. Nah, yang pertama isim mufrad itu diharokati dhummah atau rofa apabila dia mubtada, itu contoh yang ada di A. Nah, kemudian kadang juga menjadi dia menjadi rofa apabila menjadi khobar seperti contoh B, wa Muhammadun gitu. Atau apabila isim mufrad itu menjadi fa'il atau subjek seperti contoh yang ditulis di situ di nomor 3 itu, ja'a muslimun. Kita lanjut, isim mufrad itu juga kadang berharokat fathah. Isim mufrad juga terkadang berharokat fathah. Atau dalam bahasa bahasa nahwunya, gramatikal Arabnya disebut dengan nasab. disebut dengan nasab. Contohnya di sini ra'aitu musliman. Yang tadinya muslimun ini menjadi musliman harokatnya. Yang tadinya muslimatun za'a muslimatun di sini menjadi ra'aitu muslimatan. Jadi dari muslimatun menjadi muslimatan. Kenapa menjadi muslimatan? Karena kata musliman dan muslimatan ini adalah objek. Yang dalam bahasa Arab ini disebut dengan maf'ul. Maf'ul bih, gitu, lengkapnya maf'ul bih. Kita cukup biasanya punya maf'ul gitu ya. Tapi lengkapnya penamaannya adalah maf'ul bih. Nah, jadi isim mufrad kalau posisinya sebagai maf'ul atau sebagai objek, harokatnya harus fathah. Selain menjadi maf'ul, sebagai apa lagi? Apabila isim tersebut, kita cek di sini. Selain menjadi maf'ul, kata mufrad, isim mufrad itu juga harus nasob atau berharokat fathah apabila didahului oleh inna. Nah, oleh inna. Contohnya ini yang laki-laki kalau pas Jumatan itu kan biasanya khatib atau Bilal itu membaca Al-Quran inna allaha wa malaikatahu. Gitu. Tulisannya jelek amat. Innallaha. Lafadz Allah itu harokatnya fathah innallaha. Nah, kenapa kok dibaca innallaha bukan innallahu? Karena diawali oleh inna. Kadang dibaca inna, kadang dibaca anna. Kalau di awal kalimat harus dibaca inna, kalau di tengah-tengah nanti dibaca anna. Oke. Okay. Jadi kalau isim mufrad didahului oleh inna, harokat isimnya harus berharokat fathah. Terus yang selanjutnya adalah dia menjadi khobar kana. Ya. Nanti pas kita belajar fi'il akan ada ini kan, jadi biar jadi trigger lah, oh ternyata itu yang dimaksud pada waktu itu ya. Namanya innallaha hamidun majid. Sebentar ya, ini saya kasih contoh dulu, innallaha hamidun, innallaha hamidun. Yang kedua, isim itu kadang berharokat nasob atau fathah apabila menjadi khobar dari kata kana. Penjelasannya begini, kana adalah fi'il. Kemudian, Allahu kanallahu, kanallahu kenapa dibaca hu? Karena lafad Allah menjadi fa'il dari kata kana. Nah, yang tadinya hamidun, ini kita baca hamidan. Yang tadinya hamidun, kita baca hamidan. Kenapa dibaca hamidan? Karena kata hamid adalah khobar dari kata kana. Sehingga diharokati fathah hamidan. Saya bentuk-bentuk seperti ini, jadi ingat yang pernah disampaikan Abah Yai Mustafa Bisri ya, ketika menyampaikan begini, dalam bahasa Arab itu sebuah ungkapan bisa berubah-ubah memberikan kesan makna yang sangat berbeda, tapi dalam bahasa Indonesia dia tetap sama gitu. Nah, beliau ngasih contoh itu yang koma Zaidun. Atau jangan pakai Z ya, kalau Z mungkin agak koma Muhammadun. Atau terus nanti menjadi Muhammadun koma. Inna Muhammadan qaimun. Kana Muhammadun qaiman. Terus nanti ada lagi inna Muhammadan laqaimun. Masing-masing itu memberikan kesan makna yang berbeda. Ada yang kabar biasa saja, ada yang kita maknai itu bermaknanya jadi penekanan rasa bahasanya itu sudah enggak perlu ditanyakan lagi gitu. Inna Muhammadan laqaimun. Itu sudah enggak usah ditanya. Kita enggak perlu ragu lagi apa benar-benar Muhammad itu berdiri atau tidak gitu. Atau dalam posisi duduk atau tidak. Itu kan sudah ada inna, ada lam taukid lagi ya. Laqaimun itu pasti posisinya sedang berdiri. Baik, nanti ada makna kesananya ya ketika kita menerapkan ini di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an, di kitab-kitab itu. Tapi konsep-konsep ini dalam obrolan sehari-hari itu jarang banget digunakan. Baik, kita lanjutkan. Ada kalanya juga isim mufrad itu dalam posisi yang ketiga yaitu khafat. Khafat itu harokat kasroh ya, majrur. Khafat itu ya harokatnya kasroh, miring turun ya secara harfiah maknanya. Nah kalau di ini maksudnya adalah harokatnya kasroh seperti ada di contoh di situ iltaqaitu bi muslimin atau bi muslimatin. Saya bertemu dengan seorang muslim atau seorang muslimah. Nah, di situ kata muslim harokatnya in muslimin dan muslimatin. Kenapa kok harokatnya kasroh? Karena diawali atau didahului oleh huruf ba. Kita sudah membahas ini dua atau kemarin atau dua pertemuan yang lalu ya. Ini disebut dengan huruf jar, halfu jar. Sebentar saya tulis. Ini disebut dengan harfu jar. Nah, ba-nya itu huruf jar. Imbasnya memberi dampak kepada isim setelahnya itu harokatnya harus kasroh. Selain huruf ba apa? Ada juga min. Terus ila, ke, an, dari. Terus ala, di atas. Gitu. Jadi apabila didahului dengan huruf jar, harokatnya itu harus kasroh. Nah, ini posisi rofa, nasob, dan khofat untuk isim mufrad. Nah, ternyata berbeda lagi ketika kita mendapati yang musanna. Nah, kita lihat di halaman yang keempat ya, yang isim musanna. Yang musanna itu bentuk rofa, nasob, khofatnya berbeda. Nah, saya ulang sedikit, musanna itu cara membuatnya adalah isim mufrad ditambah alif dan nun. Tidak usah dibahas dulu alifnya itu apa, nunnya itu apa ya, daripada ya pokoknya ditambah alif dan nun gitulah ya. Nah, isim mufrad ditambah alif dan nun. Muslimun, seorang muslim, kita tambahi alif dan nun. Nah, ini secara makna kita paham bahwa dua orang muslim. Nah, juga muslimatani. Muslimatani ini berarti dua orang muslimah, ada dua orang perempuan muslim. Kalau posisinya sebagai rofa, yang pertama ini ya, kalau isim musanna yang posisinya sebagai rofa, rofanya itu pakai alif nun begitu. Alif nun. Berarti kita tahu, oh kata muslimani, dia menjadi rofa. Gitu. Kata muslimani adalah subjek. subjek dari kata ja'a, subjek dari kata ja'a. Nah, terus posisinya fi mahali rof'in, posisinya dia keadaannya itu sebagai rofa. Tanda rofaknya apa? Yaitu alif, ada alif, bukan ada alif, huruf tandanya adalah alif. Kenapa alif? Karena dia isim tasnia. Karena nanti kalau menjadi nasob pada urutan kedua itu, ini contohnya yang tadinya muslimun menjadi muslimaini. Maaf, yang tadinya muslimani menjadi muslimaini. Yang tadinya alif berubah menjadi ya, muslimaini. Ra'aitu, aku melihat muslimaini, dua orang muslim. Ra'aitu, aku melihat muslimataini, dua orang muslim perempuan, minal madinati, dari kota. Nah, yang muslimataini juga sama, konsepnya sama ya, muslimatani, muslimataini. Jadi nanti kalau kita membuat teks atau membuat kalimat dengan cara seperti itu, maksudnya posisinya sebagai objek, maka yang tadinya alif nun kita ubah menjadi ya nun. Contoh yang kolamun ya, kolamun pulpen, kolamun pulpen, dua pulpen, kolamani, kolamani. Kalau saya bilang li kolamani, aku punya dua pulpen. Kalau saya bilang ashtari, ashtari itu saya membeli ya. Ashtari, saya membeli dua pulpen. Yang tadinya kolamani menjadi kolamaini. Yang tadinya kolamani menjadi kolamaini. Kenapa? Karena kata kolam menjadi objek dari fi'il ashtari. Saya membeli dua pulpen. Jadi bukan kita ucapkan kolamani, kolamaini. Nah, ternyata nasob dan khofat itu bentuknya sama. Sama-sama ya. Yang muslimaini dan di muslimaini itu sama-sama. Sama-sama alif berubah menjadi ya. Ya tidak ada perubahannya ya, tetap sama. Yang ketiga, ya, di lembar selanjutnya, di lembar kelima, di sana ada isim jamak. Ya. Di sana ada isim jamak. Artinya isim jamak itu dalam bahasa Arab adalah tiga atau lebih. Kalau ada menyebutkan saya sudah pergi beberapa tahun gitu ya, saya bilang ucapkan dhahabtu bid'asinin. Artinya saya kalau ngomong saya pergi atau merantau bid'asinin itu berarti sudah 3 tahun atau lebih. Jadi jamak dari dalam bahasa Arab itu angkanya mulai dari 3 sampai seterusnya, itu disebut dengan jamak. Nah, dalam bahasa Inggris kan plural itu mulai dari angka 2 ya, jadi 2 pence gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab mulai dari 3. Bagaimana cara membuatnya? Saya ulang lagi di sini, cara membuat konsep patternnya, cara membuatnya adalah di isim mufrad ini ditambah dengan waw nun di belakangnya. Contoh dari kata muslimun ditambahi waw nun. Jadi muslimun. Muslimun. Nah, itu kalau untuk yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan yang tadinya muslimatun, itu diubah menjadi muslimatun. Jadi saya bilang panjang pendek di dalam bahasa Arab kadang sensitif ya. apa bisa menimbulkan makna yang lain. Ini kata kata muslimatun, asli katanya adalah muslimatun. Muslimatun. Kemudian ta marbutohnya ini kita ubah menjadi alif ta, maka berubahnya menjadi muslimatun. Oke, muslimatun. Ya. Contoh yang lain umpamanya mukminatun, mukminatun. Mukminatun, seorang perempuan mukmin itu. Mukminatun, ada beberapa perempuan mukmin, maka taknya tak marbutohnya kita ubah menjadi mukminat. Mukminatun. Itu polanya begitu ya. Bagaimana kalau dalam kondisi dalam posisi nasabnya kita ubah yang bagian A dulu ya. Yang A itu yang untuk muzakkar atau laki-laki, yang B untuk muannas. Nah, yang tadinya muslimun wawununnya itu berubah menjadi yaknun. Muslimin, muslimin. Kenapa? Karena posisi muslimin ada posisinya sebagai objek dari fi'il ro'aitu. Aku melihat beberapa orang muslim. Nah, karena kata muslimin, muslimun adalah jamak dan ini posisinya sebagai objek, maka tidak bisa diucapkan muslimun. Tapi dia harus diubah menjadi muslimin. Gitu. Itu nanti muslimina apa dalam posisi nasab, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena isim jamak. Karena dia jamak, jamak mudzakkar salim. Kalau yang perempuan, yang perempuan harokatnya yang tadinya tun menjadi tin. Ini mirip seperti ketika posisi mufrad, muslimatun jadi muslimatin. Dari muslimatun menjadi muslimatin. Para harokatnya berubah di harokatnya, bukan alifnya. Nanti kalau dia berubah alif menjadi ya, jadi kacau malah ya. Jadi, muslimatun jadi muslimatin. Di sini harokat yang berubah untuk jamak muannas, untuk perempuan yang jamak atau jamak muannas salim menyebutnya di sini hanya mengubah harokatnya. Kalau yang muzakkar yang bagian A itu mengubah dari waw menjadi ya. Sedangkan kalau yang khafad atau yang di apa khafad itu majrurnya itu ya polanya sama. Berubah menjadi ya, dan kalau yang perempuan atau muannas berharokat kasroh di namanya di Al-Quran itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya tulis di sini ya. Rabbil alamin. Alamin. Kata Rabbil alamin ini yang disebut dengan idhofah ya. Idhofah ada dua isim digabung jadi satu, digandengkan begitu. Maka yang kedua, isim yang kedua, saya ulangi, Rabbul alamin. Di situ ada dua isim, yaitu kata Rabbun dan kata alamin. Karena dia diidhofah, karena dia diidhofahkan, digandeng, maka isim yang kedua harus dalam keadaan khafad. Posisinya khafad. Nah, karena kata alamin ini jamak, maka menjadi ya'nun. Nah, contoh yang lain, tadi di awal ya, contoh kul ya ayyuhal kafirun. nggak ada di situ yang khofet ya. Aduh, dicari malah nggak ketemu. Ya begitulah ya untuk yang khofet. Nah, nanti pas praktek di halaman ketujuh insyaallah. Nah, dan yang terakhir yang di halaman keenam ada sebuah istilah di dalam bahasa Arab itu disebut dengan Asma'ul Khomsah. Asma'ul Khomsah itu asma itu nama ya. Isim maksudnya isim. Isim lima. Isim lima itu adalah Abun, kemudian Ahun, Hamun, Fu, dan Zu. Ini kalau nanti disambung seperti kata ayahmu, maka harus ada tanda wawunya dari abun menjadi abuka, ayahmu. Nah ini contoh yang di sini kata abun pada lafaz pada kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah yang kita lihat kata abunya ya. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata haddatsani gitu, telah membacakan hadis kepadaku bla bla bla bla bla gitu. Nah, kata abun itu karena digandeng ya, karena idhofah, maka harus ada wawunya. Kenapa waw? Karena rofa, kata lafat abu, karena dia rofa, tanda rofanya adalah wawu, abu. Nanti kata abu itu wawunya bisa berubah menjadi fathah, seperti pada kata yang kedua, yaitu inna aba hurairota kol, artinya sesungguhnya Abu Hurairah, ya di bahasa Indonesia tetap diartikan Abu Hurairah ya, tapi dalam bahasa Arab tulisannya menjadi Aba Hurairah. Nah, inna Aba Hurairah. Kenapa yang tadinya wawu menjadi alif? Karena kata ini adalah Asma'ul Khomsah. Dan Asma'ul Khomsah ketika posisinya sebagai nasob, nah, posisinya sebagai nasob, tanda nasobnya adalah alif. Bukan fathah, tapi alif. Berbeda lagi ketika khofat, yang tadinya alif maka berubah menjadi ya. Ini yang paling sering ya kalau kita belajar hadis. An Abi Hurairah, itu harakatnya salah ya Allah. Itu bukan Hurairah tuh ya, harusnya Hurairata. An Abi Hurairata annahu qala, dari Abu Hurairah. Itu yang innamal a'malu binniyat itu kan An Abi Hafsin. An Abi Hafsin. Umar bin Khattab. Abi Hafs ini kenapa Abi Hafs? Karena diawali dengan kata an. An Abi Hafsin. Kalau hanya mau mengucapkan bapaknya Hafsah, ya Abu Hafsin. Abu Hafsin. Makanya ada beberapa istilah-istilah ini karena saya dulu pernah dan sekarang juga ya teman-teman kita yang di sekolah-sekolah IT itu biasanya memanggilnya kan dengan Abi begitu ya. Nah, pokoknya nama saya nih jadi Abi Farhan gitu. Itu jadi agak ragu, jadi agak aneh kalau kita tahu konsep bahasa Arabnya begitu. Seharusnya Abu Farhan, tapi kalau manggilnya Abu Farhan, berarti dia manggil bapak saya. Aduh, ya udahlah. Nah ini ya, perubahan-perubahan isim. Nanti yang Ahun juga sama. Ahuka, Ahi, Ahi itu maksudnya Ahuka, Ahoka, Ahika. Kalau tidak menyambung atau dia berdiri sendiri, ya seperti yang ada di sini. Untuk dua kata terakhir ini, fu dan zu, itu harus nyambung. Zu itu, fu itu artinya mulut, famun, zu itu artinya kepemilikan, miliknya. Ya dal jalali wal ikram, tulisan ya dal jalali wal ikram itu kan ya da, ya dal jalali. Itu kan setelah da itu ada alif, ya dal jalal. Kenapa menjadi ya dal jalal? Karena diawali dengan ya, ini ya nida ya, ya nida, huruf ya nida berimbas harokat setelahnya itu harus jadi mansub ya, mansub. Ini kalau nggak ada ya-nya, zul jalali wal ikrom, jadi kan gitu ya, zul jalali wal ikrom, harokatnya apa yang tadinya alif jadi tumah, zul jalali wal ikrom. Nah, kalau ini ya zul jalali wal ikrom. Oke. Nah, yang terakhir ini sudah sebelum buka sesi tanya jawab, sedikit di sini kita praktek ya di halaman ketujuh. Ini dari kitab Takrir atau Sadidah. At-taghayyuru at-taqdiri. Ta'rifuhu. Bagian ta'rifuhu. Sebentar. Kenapa begini? Berubah-berubah itu ya. Enggak bisa di zoom. Ta'rifuhu. Nah, di sini ta'rifuhu. Kenapa dibaca fu? Karena kata ta'rif ada di awal kalimat. Nah, isim yang di awal kalimat itu namanya mubtada. Dan karena kata ta'rif adalah mufrad, maka harokatnya adalah dhammah. Gitu ya. Ta'rifuhu huwa, kapan-kapan bahasnya. An wa ta'rifu huwa annahkuma binajasatil ma'i annahkuma, insyaallah pertemuan besok kita akan belajar tentang fi'il dan akan membahas tentang annahkuma ini, kata an ini adalah isim apa nasab ya, harfu nasbin ya. Terus ini biar enggak bingungin saya hapus karena kita bahas isim, jadi yang isim saja yang kita coret-coret. Nah, anakuma binajasatil ma'i, kata najasah, najasatun, ini harokatnya menjadi binajasati karena diawali dengan huruf ba. Ba ini harfu jari, maka binajasati al ma'i. Najasatil ma, ini yang tadi saya ulangi, ini yang disebut dengan idhofah, frase gitu ya, apa bahasa Indonesianya sih, kok malah gak ngerti saya. Najasatul ma'i, karena diawali dengan huruf ba, jadi binajasati, ba itu huruf khofat, huruf jar, maka najasah dibaca khofat, jadi najasati al-ma'i. Nah, apabila ada dua isim berjejeran, satu dan dua di sini, maka isim yang kedua, ini kita juga harokati kasroh. Kasih khafat juga. Oke. Okay. Bin anakuma binajasatil ma'i autoharotihi. Autoharotihi. Ini karena ada au. Au ini huruf harful ataf ya. Maka mengikuti yang sebelumnya. Nah, karena yang sebelumnya ini adalah dalam posisi khafat, maka toharoh itu juga kita majrurkan toharotihi. Gitu. Takdiron, ini menjadi hal ya dihadapkan. Kenapa sih gak bisa dikecil? Salah. Okay. Wa ingkanat sifatuhu, ini kata sifatuhu, wa ingkanat sifatuhu menjadi subjek atau menjadi fa'il. Kalau bahasa Indonesia nanti dikira fail itu ya. Karena menjadi subjek, maka harokatnya dhummah, sifatuhu. Nah, ini yang tadi dibahas, sifatil ma'i, khobar kana. Kata sifatil ma'i adalah khobar dari fi'il kanat. Khobar dari fi'il kanat. Karena kata sifat, sifatil ma'i, sifat ini adalah isim jamak, jamak mu'annas salim, maka tanda dari nasabnya adalah harokat kasroh, sifati, bukan sifata tapi sifati. Kenapa sifati? Karena kata sifat adalah isim karena jamak mu'annas salim. Oke, itu satu paragraf saja ya, ini sudah pukul 21 lebih 56. Ya, lebih baik mungkin tanya jawab saja, bisa di sambil membuka itu, atau mungkin tadi yang ada catatan-catatan mau ditanya, atau bahkan mungkin ada koreksi salah menjelaskan, bisa ditanyakan atau dikoreksi. Saya kira begitu, Mas Fauzi. Saya kembalikan kepada Mas Fauzi. Syukron. Baik, syukron. Silahkan rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana isim itu kemudian secara bentuknya terdiri dari ada ismul mufrad, kemudian mukanna dan jamak ya. Serta bagaimana aplikasinya di dalam jumlah ya atau kalimat. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand ya. Ini sebenarnya bisa saling coret-coret ya di ini ya, di jamboard ini ya. Iya, sebenarnya bisa, cuman ini saya bagi sebagai apa viewer aja sih. Ini kalau pas ujian enak ini. Iya. Jadi ayo. Dibaca gitu, dibacanya dengan cara memberikan tanda harokat juga gitu. Ini aku baru buka ini anunya, takrirat sadidan. Apa? Yang terakhir ya, ini yang halaman 8 ya? 7, 7. Iya. Hah? Halaman 7. Halaman 7? Halaman 7, Pak Dok. Halaman 7. Halaman 7 ya, kalau enggak. Halaman 7. Ta'rifu ya. Ta'rifu. Ya, aku enggak apa-apa aku baca ya. Coba ya. Iya, boleh. Yang tadi cara-caranya tak hilangkan dulu ya. Oh iya. Ini prakteknya nanti di sini ya nanti. Iya dok, makanya pas saya coba untuk pas akhir-akhir begini buka dari sini, saya screen dari kitab itu, kitab takrirat. Nah nanti tak praktekkan cara baca gini. Nah ya silakan dok, tidak apa-apa, praktek baca saja, nanti kan bisa kita koreksi bersama-sama. Jadi yang aku lihat halaman 8-nya nggak ada nih masih. Iya, halaman 8-nya tambahan kosong. Memang kosong, dok. Oh, berarti berikutnya minggu depan ya? Minggu depan belum tak susun. Itu besok kita bicara yang masalah fi'il. Fi'il ya? Iya, menarik nih bisa begini. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya coba ya, berarti. Ta'rif. Ya. ta'rifuhu huwa an an nah an an nahkama ya annahkuma anak sorry annahkuma annahkuma binajasatin binajasati almai au toharoti toharotihi tukadiron itu masdar dok takdir takdiron takdiron sorry takdiron iya masdar takdiron wa inna nah karena setelahnya fi'il bukan inna itu setelahnya fi'il nah maksudnya takdiron iya setelah kata nah ini saya garis bawahi sorry ini kan fi'il nah, karena ini fi'il maka ini bukan inna tapi in wa in kanat inna itu apabila setelahnya adalah isim isim dom jadi inna gitu. Jadi ini karena ini fi'il kita bacanya wa in kanat wa in kanat wa in kanat ya. Wa in kanat sofatuhu sofatil mai si asifatil mai sifat sifatuhu sifatil mai walahu walahu alitani ya ini dari kata ini dok kok nggak bisa nulis dari kata halatun lah nggak bisa nitik halatun halatun halah itu situasi atau kondisi halatani berarti berarti hal ada dua hal. Ya, ada dua hal atau dua kondisi atau dua. Oh, dua dua keadaan. Dua. Yang berikutnya berarti minggu depan. Kalau mau baca ya nggak apa-apa, Dok. Nabrak-nabrak. nyoba aja ya. Iya, boleh. apa saya nggak tahu apa teman-teman yang lain di bawah ini juga juga membuka ini ya? Ini di sini notifikasinya ada satu. Ada beberapa dua, itu? Tiga, empat. Ada enam dok yang buka dok. Yang buka pasti tapi kecuali Gus Anton sama Gus Anton ini pasti. Enggak, mau beliaunya ini. sudah hafal dok. Jadi aku coba ya. Yang pertama, ini aku nggak terlalu kecil ya. Tarotun ya. Itu fathah, tarotan. Oh, tarotan ya. Sorry, harus pakai kacamata ini. Tarotan. Biku. Itu ya. Oh iya. Dari Oh, wako sorry. ayako. Oh, berarti ya kau filmai najasatun muwafiqotun lahu fi sifatihi. Kubulin. Itu dua ini sebenarnya dua kata, Dok. Itu sebenarnya dari dua kata. Ka. Oh, ka. Kabaulin. Oh, kabaulin. Baul itu kencing. Kabaulin. Oh, kabaulin. mungko inkoto ya, itu ini nanti yang dipelajari besok insyaallah ya. Inkotoa yan kotiau munkoti munkoti itu apa isim isim fa'il. Tapi untuk kedudukan-kedudukannya gimana? Nah, kita belajar kedudukan-kedudukannya dulu atau bagaimana ini? Nah, dari sini sebenarnya bisa kita langsung contohnya kayak gini, Dok. Di hari yang pertama ya. Ta'rifuhu. Kita ini tadi sih hanya baru cara bacanya karena kan memang belum belajar tentang istilah mubtada, khobar gitu kan. Oh iya. Jadi nanti kalau kalau ini kita baca ulang ya mungkin perlu kita kasih tahu ta'rifu. Enggak bisa nulis. Ta'rifuhu. Oh ini posisinya sebagai mubtada. Ta'rifuhu. Kenapa disebut dengan mubtada? Karena ada di awal jumlah dan begitu. Jumlah ya. Nah, gitu terus. Tapi memang tadi belum belum dibahas sampai ke sana. Hanya ya tadi ada juga sih Dok, cuman tidak yang kaitannya dengan mubtada, khobar sebagainya itu belum belum banyak belum banyak. Kalau kalau yang seperti berikutnya itu kan huwa huwa itu mubtada ya. Tarifuhu tarifuhu huwa ya huwa. Huwa mubtada. Terus kemudian an-nahkuma ya. An-nahkuma itu jadi khobar jumlah fi'liyah tapi posisinya sebagai khobar gitu. An-nahkuma binajasatil ma'i. Ini berarti ini kan khobar ya. Khobar ghairun sorry, ghairun anu. Kita nyebut khobarnya itu yang an-nahkuma. An-nahkuma saja. Ya mudahnya begitu Dok, annahkuma binajasatil ma'i. Nah, sebetulnya satu sebetulnya annahkuma binajasatil ma'i ini kan satu frase ya. Iya, satu frase. Jadi khobar apa ininya? Khobar. Kita pisah-pisah khobar. Begitu biar Oh gitu. Oh. Ya. Ya Ustaz Farhan. Nanti kalau nyanjen enggak apa-apa. Kalau kita pisah apa kecil-kecil gini, nanti kalau pas selanjutnya sudah agak masuk ke yang bab selanjutnya, mungkin kalau sudah nanti masuk ke fi'il itu tambah lebih mudah lagi Dok, apa sih nyebutnya ya mengiklal kayak gitu ya. Kenapa ini dibaca ini, oposisinya begini, nah itu. Cuman iklal itu kan pakai bahasa Arab, yang di sini adalah yang penting dikasih tahu cara bacanya ini, posisinya begini, gitu. Itu. Oh ya siap. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Masa, Dok. Menarik. Sama-sama belajarin, Dok. Ingat-ingat lagi. Aku untuk praktiknya ini yang susah ya. Karena memang harus... Itu nggak bisa di Zoom ya? Ada ini. Bisa. Nggak, maksudnya ini. Kan kalau dari di Zoom dari sini tuh kayaknya ini. Oh, ini tulisannya kurang gede ya Mas Fauzi ya? Heeh. Oh, ya udah oke. Ini aku cukup gede kok ini. Aku zoom ya, kalau di komputer. Ya kalau di komputer. Bisa sih di zoom itu. Heeh. Kalau di laptop di HP ya tergantung HP-nya, HP-nya kecil apa HP-nya besar ya. Sebenarnya kalau bagi yang ini pengguna Android itu bisa langsung install Jamboard. Jadi pada saat mengklik link itu langsung bisa terhubung ke ini ya, tanpa harus pakai apa? Langsung. Kalau iOS gimana iOS? Ada Dok, aku pakai iOS juga ada. Itu Google Jamboard. Google Jamboard itu di ini di profil pictureku ada tulisannya itu Jamboard. Oh, gitu ya? Nah, ini silakan Mbak Ica. Sudah belum Dok? Selepas saya langsung motong aja. Oh iya sudah. Okay. Baik, silakan monggo Mbak Ica. Silakan. Jika ada pertanyaan. Monggo-monggo silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, yang tadi di bagian mana ya? Isim tasniahnya Ustaz, isim musannanya. Itu yang Ustaz kasih contoh itu seperti isimnya itu muslimani, muslimatani gitu Ustaz. Yang mau saya tanyakan, boleh nggak nama orang kita tasniahkan Ustaz? Syukur Ustaz. Ada beberapa yang tidak bisa ya, terutama kalau itu sudah menjadi isim alam itu. Masa umpamanya Jakarta, kebetulan kok ada dua kota Jakarta yang baik itu nggak bisa. Atau mungkin kalau memang ada mungkin bisa ya. Kalau isim nama orang, contohnya umpamanya ada Ustadz Hamid, dan teman saya juga ada Hamid gitu ya. Ya masih bisa kita kita doublekan begitu. Saya kira ya tidak tidak ada masalah kalau mamanya, nah yang ini contohnya kan yang isim ya, isim isim fa'il dari kata aslama yuslimu. Nah, itu udah pasti bisa. Nah, kalau nama orang, ntar tak cek di sini. Nama orang saja tidak ada masalah kalau kalau memang ada dua. Mamanya yang kayak kayak Farhan, Farhanani, kebetulan ada, sering kan nama Farhan ini kan sama apa pasaran ya, Farhan, Farhanani, ada dua orang bernama Farhan, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau kalau itu memang memang betul-betul ada dua nama begitu. Biasanya yang agak yang tidak bisa itu ditanwinkan gitu ya. Karena dia sudah mabni seperti Jakarta itu ya harokatnya tidak bisa menjadi Jakartaun atau karena diharokati atau karena awalnya saya mau pergi ke Jakarta saat habu ila Jakar Jakartin gitu itu yang nggak bisa. Tapi kalau masih di kalau kalau masih ditasniahkan itu masih bisa. Ya enggak itu kalau yang tidak bisa kalau dia sudah di berubah harokatnya. Kita nanti dilihat dulu apakah itu isim alam atau bukan. Kalau isim alam biasanya memang tidak bisa diubah-ubah gitu. Atau dia kalau isim yang ghairu munsharif gitu ya. Kita dapatnya begitu ya begitu. Maksudnya begitu seperti nama-nama desa, nama kota itu sudah. Tapi kalau namanya nama nama desa atau nama kota itu berasal dari bahasa Arab seperti kata Al-Madinah ya tetap tetap masih bisa di tetap masih bisa apa dia dia bisa mu'rab gitu ya. Ustaz, berarti itu Ustaz nggak ke semua isim alam gitu, udah nggak ke semua nama bisa dijadikan isim musanna gitu kan Ustaz? Isim i ntar ya ini saya harus resen nanya ke ini iya yang setahu saya iya nggak ada masalah kalau dia dijumlahkan begitu maksudnya diubah menjadi tasniah itu tidak ada masalah yang biasanya yang perlu kita teliti kembali adalah apakah dia apakah isim tersebut itu bisa ditanwinkan atau tidak kalau dia isim alam dia tidak bisa. Kamu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah Ya. khairan Ustaz. Ya afan, afan ya ukhti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Ustaz Marwan, kalau kalau jambor nih pakai jambor gimana? Tinggal diinstal aja dok. ini lagi OTW install ini. Jadi terus rekan-rekan dimasukkan alamatnya gitu ya. Jadi yang ini nanti kita masuk pakai, kalau sudah terinstall seperti kita pakai email, tapi kan handphone kita kan biasanya sudah terintegrasi ke Gmail ya, apalagi Android biasanya gitu. Kalau kita pakai iOS ya harus login pakai akun Gmail. Nah, itu nanti bisa terintegrasi dok dengan akun Gmail yang lainnya. Maksudnya dengan aplikasi yang lain sama-sama yang dari Google. Yang paling mudah dok kalau memang untuk kegiatan belajar begini, memang device-nya yang ada pensil ya, biar presisinya lebih bagus. Itu. Tapi kalau tidak sebenarnya pakai jari bisa kok dok. Jadi kita nulis nulisnya pakai jari bisa. Cuman kan gitu presisinya jadi tidak tepat, susah. Itu pakai Galaxy Note itu enak banget nulisnya pakai itu. Baik, untuk rekan-rekan yang lain gimana? Kalau di laptop diaplikasikan begini pakai jari bisa nggak? Maksudnya? Tergantung laptopnya support touchscreen atau enggak. Bukan, aku punya laptopku touchscreen terus, jadi gimana? Seharusnya gitu. Bisa dok. Kalau laptopnya touchscreen harusnya bisa. Kalau teman-temanku itu yang ngajar daring dan dia pakai laptop, itu dia beli alat tambahan yang kayak papan papan apa sih itu namanya ya, ya kecil seukuran A5 apa A4 itu ya. Itu nanti kan kita beli sepaket itu ada pensilnya. Jadi dia tuh ngajarnya pakai pensil. Saya nggak tahu itu namanya apa gitu karena mau beli nggak jadi-jadi. Tapi kalau device-nya sudah support ke touchscreen, harusnya tidak ada masalah. Saya ngajar pakai ini. Oh iya. Ya berarti laptopku ada pensilnya, ada itunya juga. Ada stylusnya itu. Bisa touchscreen. Mudah dok, ya. Itu justru enak dok. Enggak, artinya berarti aku di laptop ini juga install itu. Enggak perlu. Kalau di laptop mendingan buka browser. Pakai browser. Ya dok, kalau seperti biasa kalau yang tadi itu. Mm-mm. Oh, ini bisa enggak langsung ditulis? Enggak bisa nih. Enggak. Belum diizinkan. Oh, gitu. Karena papan tulisnya saya hanya tulis boleh melihat, tidak boleh menulis. Oh, I see. Iya. Oke. Langsung di situ aja ya berarti. Sip. Terima kasih. Kalau besok prakteknya mau begitu ya enggak apa-apa dong. Besok pas praktek besok saya buka. Jadi izinnya. Kalau pengen berpartisipasi kan tinggal request ya, yeah. Request ini. Oh gitu ya, oke. Sip. Nanti saya send partisipannya supaya bisa coret-coret. Oh, siap. Siap, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dok. Baik, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan tadi sudah saya. Kemudian yang lain silahkan bisa raise hand. Jadi kita sudah mengenal mana isim mufrad, ya, isim mutsanna, isim jamak ya. Rekan-rekan silahkan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ternyata belajar bahasa Arab tanpa harus kamu bisa ya, canggih Shabat juga. Bisa. Nanti sedikit-sedikit ya ngobrol-ngobrolnya nggak apa-apa dok pakai bahasa Arab dok. Wah ini berat ini. Ya maksudnya kayak gini, pas praktek di halaman berapa tadi? Gitu ya, halaman 7 gitu ya. Saya nanyanya pakai bahasa Arab kan gak ada masalah kan dok. Makanya Dokter Budin baca ta'rifuhu gitu. Saya nanya, lima takro ta'rifuhu la ta'rifahu. Kenapa dibaca ta'rifuhu nggak dibaca, kok dibaca ta'rifuhu nggak dibaca ta'rifahu? Jawabnya Nah, pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. siap-siap belajar dikit-dikit. Iya. Dulu dulu kayak gitu. Ini juga sambil nginget-nginget dong. Sip-sip, Alhamdulillah. Baik, monggo rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya atau mungkin ingin mencoba membaca seperti Pak Dr. Budi ini, monggo silahkan. Ustaz, boleh kan saya coba baca yang tadi itu? Oke, silakan. Dari awal, Ustaz, atau Yang dari awal kan sudah dibaca Dokter Budi. Yang kedua aja yang mulai dari tarotan ya mau filmai gitu aja. Lanjut. ya, baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarotan. Ya kau filmai najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi. Kabaulin mungkoti irroh ihati fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasatil mukhalifati dilmai fi sifatihi. Di asyad di usadkah? Itu biasad biasad di biasad disifati kalau nil hibri au rihil masaki au tak mil khali in fa in taghayyara taqdiran bisifatin minha fanahkumu binaja satil ma'i wahada taqdiru la yakunu illa filma'i illa filma'il kathiri wahuwa wajibun. Itu yang tadi itu apa namanya, aurihil masaki atau miski? Aurihil miski, Ustaz. Ya, itu bau minyak wangi ya. Nah, ahsan ti jaidah jiddan. Nah, ini saya itu kalau tulisan Arab sekarang, kalau kita tulisan Arab sekarang itu tasdid itu harokat, maksudnya harokat kasroh kalau di bawah tasdid ada tasdid ya, seperti ta'mil kholli. Nah, ta'mil kholli ketikan sekarang itu tidak di harok, tidak di bawah huruf lam. Nah, tapi di bawah tasdidnya. Nanti kalau tidak ada tasdid baru dia di huruf di bawah hurufnya. Nih, ambil contoh yang kata to'mi, mimnya itu kan harokatnya, harokat kasarnya kan di huruf mim. Tapi pas kata holly apa harokat kasrohnya di bawah tasdid. Saya tidak tahu pastinya kapan berubah ya, tapi kok kayaknya pas pas tahun 2000-an tulisan sudah mulai begini gitu ya. Awal-awal tahun 2000-an saya baca ini sudah mulai. Itu sih mungkin kalau kalau teman-teman apa bingung atau belum tahu gitu, kok itu dibaca kholi padahal harokat kasrohnya di atas huruf lam. Dan bukan masalah di atas huruf lamnya, tapi karena harokatnya di bawah tasdid, maka dia sebenarnya harokat kasroh. Seperti kata bi asyad di sifati, bi asyad di sifati. Huruf dal itu harokatnya kasroh, tapi kasrohnya di bawah tasdid. Nah, nanti kalau kasroh huruf sretnya, sretnya itu di atas tasdid, maka itu harokatnya fathah, berarti asad ya. Oke, syukran. Ini saya hanya men-screenshot satu dua paragraf segini ya, jadi tidak bisa buka lagi. Alhamdulillah, al-qira'ah jayyidah jiddan. Baik, syukran lagi Ya, Stina Ica ya. Silakan yang mau nyoba lagi. Berarti Bisa besok, absen ya. besok coba saya siapkan teksnya yang lebih banyak lah, 2 atau 3 halaman. Nggak selesai nggak apa-apa gitu, siapa tahu pingin ada yang nyambung lagi kan. Ini kayak kayak ini grupnya apa itu? Ada itu, memang text reading ya. Teks Baca reading. satu-satu itu. Aduh. Seru. Ya. Kalau tidak ada mungkin bisa di anu apa? Sedikit tadi apa yang sudah kita Kelas bahas. ini. Okay. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sedikit saya meng ini ada Gus Samtun, ada Ning Heli, saya panggil teman-teman nggak sopan. Baik, sedikit saya meng apa mengambil konklusi sedikit ya. Isim itu dibagi tiga, ada yang disebut dengan isim mufrad artinya tunggal, ada juga yang disebut dengan isim musanna atau karena dia double artinya dua, kemudian ada disebut dengan isim jamak. Nah, kalau isim mufrad namanya seseorang menggunakan kata isim mufrad, maka yang seharusnya yang tertanam di benak kita adalah ya tunggal gitu. Contoh jaa muslimun. Ya, tidak perlu lagi dong kita bertanya apa namanya ja'al talibun datang, ada siswa datang berapa. Nah, bukan kita tanya berapa karena yang berbicara tadi mengatakan ja'al talibun. Nah, kecuali kalau kita bilang ja'atul lab, ada beberapa siswa datang, baru kita tanya ada berapa jumlahnya, itu wajar gitu. Nah, begitu juga dengan yang musanna, apabila seseorang menyampaikan ja'a mudarrisani, ada dua guru yang datang. Kata yang digunakan adalah mudarrisani, maka yang di benak kita udah pasti dua guru gitu. Jadi kita tinggal cari tahu man huma, siapa ini dua guru ini gitu. Man huma siapa gitu, nanti disebutkan. Sekali lagi ada isim jamak, isim mufrad, musanna dan jamak. Masing-masing ketika berada rofa, nasab dan khaf itu berbeda-beda tanda-tandanya. Ada kalanya fathah, ada kalanya dhummah, ada kalanya kasroh, sesuai dengan apakah dia rofa, apakah dia nasob, apakah dia khofet. Saya kira gitu. Ini sampai nanti halaman 21 baru saya delete ya. Mungkin yang hadir di sini ingin download dalam bentuk PDF atau kapan mau buka lagi, dengan link bit.ly tadi yang sama, insya Allah belum saya hapus. Siapa tahu ingin mereview sendiri. Terima kasih dari saya. Walafminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Farhan yang sudah memberikan saya berbagi sharing ilmunya kepada kita semua ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah pada kajian-kajian kita selanjutnya ya, minggu depan ya, bisa kita istiqomah di waktu dan jam yang sama. Sebelum itu, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mendapatkan hamdalah dan surat al-as. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi ngopi-ngopi.